baru kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong PD-PD. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngetroske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bah oh sesat kaya ngomong-ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kuwi ana elmune. Ngene kok nek salat kok gurih ya ana elmune. Cuma mergo nek kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi ya ana wali mergo salat kok guri ini astaghfir minallah iki wis ben pangeran nek aku sing atadan nasubi dzunub aku urung bersih kok salat kok ngar ngene wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji afdol paling saf paling apik saf awal terus maksa saf awal mau saf guri iku ya ilmu kok guri ku ya ilmu sing ra ono ilmune iku ora jamaah iku ra ono ilmune nek ku ra ono napa ilmune blas iku dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya. Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karo-karuan, cara kita anut ya ora karo-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhliku Nabi ma fa'ala sufaha minna. Ya budi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan penempatane iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhliku Nabi ma fa'ala sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbang no. Mbarno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku mbarno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana ono wong ngomong papo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhliku Nabi ma fa'ala sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan nak ing kita bima fa'ala sufaha unapa minna. Jadi mulanya jogeman gitu, tiang niku sok pinter. Kau pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyok ngono yo kekasih pangeran, dal gremeng terus. Tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran, gremeng ewe jadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad sholat 50 rakaat di sudo 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane yo mok 5, 45. Di sudo limone patang puluh pas nganti songo itu patang puluh limo lu pas karek limo Nabi Musa lah cek usul konyudon nih wah itu cara kesampaian jos tenan jadi karek limo kan patang kan seket mari Mustofa Reza matematika beda tak kau seket dikurangi limo peng songo karek berapa leyo seket peng limo kan limo peng sepuluh kan seket berarti nak ping songo itu ujek ujek limo lah kau katut Mustofa seket di sudo limo ping songo karek biro karek limo lah Nabi Muhammad itu bolak balik ping songo mereka mau di sudo ini pengiran ya mau lah terakhir limo itu Nabi Musa matur nah itu ujek pengiran dahu itu jadi Nabi Musa ijek ijek rakuat matem jok nah keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh ibu sisin, muka ada lima. Ada lima, terus kita mana kan? Entah. Lah itu yang kalau lah usul itu. Maksudnya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu. Kalau bumi juga no. Dan nampak sholat, sepuluh ras itu kan. Malah rakaru-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malah ini, mpun itu, urip itu. Jawab malah urip itu orang mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga, Rabbana ufirli wali walidayya satruse walil mukminin. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ya ada donga, Allahummaghfir lahu wa afi wa afwan.

kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengenane ngembarno. Tapi keso ben nak ning akhirat ilmu itu kelihatan semua. Kamu ndak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwane neraka sap itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing pentingmu maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ngilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukur. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sak niki ngene-ngene iki serapah yo Kang. Kiai kados kula niku serapati pae. Wis mergo wong sak niki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saya ki lonteh nganti dadi lonteh mergo ngerti nak apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nak muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul mbek Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfroh bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe akeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kowe. Tapi bebo ora roh. Mergo nak roh kembar. Mane tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti sono. Kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya ku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gedhik pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darane duit ora penting. Sing bantah omong ngam ya sapa? Wong ora kabeh nak duitmu. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting mana zuhud. Umat merasa salam tembak marah loro. Gue ya, sepokoknya menengah. Sebenarnya sepokoknya menengah. Sepokoknya menengah. Tapi kalau namu ngeleng akan gitu. Pokoknya saat ini kini ku mati. Jemben ku urip. Gue nak cara ilmu hakikat saat ini malah mati. Jemben urip. Mereka Allah buka tutup tutupi hakikat. Niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka rito aka fa basarukal yauma hati. Mulane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid edo nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kyaine pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi, ku ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampean jajal ra popo. Nak ra dianggap ke wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Arum. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khaira ayami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khaira ayami yauman alqa kafih, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmune. Utau kayak kue nu rasa ilmu nan bocor, wae mati pokoknya, ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo nu tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ingatan sih mesti bener lagi hadis sokeh.

bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai roh mlep. Menakudzubillah napa? Mindalek. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kue nak kepingin ngalim saiki. Kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah. Ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati ayati Allah kowe golek dhuwit ya ayati Allah kowe ngok turu ya ayati Allah nu turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misale saya bisa apa saja wis ah pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenan saiki turu iso ta ora ora iso turu makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe akmalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mereka nak awas sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rodok kiai, dia anak ayu. Mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye? Walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari sama sari wis ngumpuli. Wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes tak koyo. Enak Pak, ya enak. Saman kepen baleni meneh. Ya iya. Ya bali ini saat ini kan sampai yang nontokno iso rayane jare ya ora iso lho jare iso kuwapok den dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh terus dene tobat dadi ya ana wong tobat mergo urusan sek ya ana semenjak iku Zamakhsyari mulai rondo ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf ya rondo Mu'tazilah ya rondo ahli sunnah iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim jare saged ora iso. Jare kabeh sing nontokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lah nek bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobat nopo wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah wong sampeyan sare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Mus. Rapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku yo kadang penting nek ngajak apik to yo, nek ngajak elek iku sing sing perkara. Faham gitu terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain gue iman, kowe dingertekno kudrohe Allah. Timbang kowe romso mben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah mengertikan kita, ya mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kue turu yo ayatku, kue golek duit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngetikan Imam Ghazali, fakul luma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quran iku Allah ngenalo dhate ning kue, mulane nang kenali saiki sedurunge kue kenal pas wayahe kenal Allah serana guna gunane iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham nggih, mulane bar ngaji langsung salat rong rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Nggo bar salat ya muni ngono pun ngertos. Nggo bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annabuha ala kulli shay'in qadir. Muga hakikate donya niku sebuti niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annabuha ala kulli shay'in qadir wa annabuha qata'ata bi kulli shay'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in Qadir. Memang Allah itu dat sing wah. Kadang anak kiai jadi kiai, anak kiai ra jadi kiai. Engkau seng anak ora kiai jadi kiai debutan. Engkau rasido kiai jatuh. Engkau seng anak kiai jadi kiai meneh di bredel meneh. Molak malik dunia. Mok ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor jadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono dunia molak. Walik. Kau mau Allah, kau mau kepengen kue kau ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ya tanah zalu jadi tumurun apa al amru benahuna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kue kau li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue mlebu neraka mergo rohe terlambat. Lane alhaqmu takasuru kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Lane kula nak trawet ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut bareng. Kalau seneng makmum perkara ni, nak takoi pangeran. Hak orang lagi tafakur kok rukuk, lamun diajak rukuk. Tapi aku lah solat piyambak, kan tidak mikir barang nama. Kajing Nabi pun nate solat piyambak. Niku mulai bakdo isak ngantos subuh. Mok sa ayat. Ini ku intu adzibhum fa innahum ibaduk, wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibulan baleni mulai bakdo isak ngantos subuh. Sa ayat kan. Sangking usule kanjeng, mas kue serang arah ngelakon ini, giebet guys, kebebet menteng khatam mas, doai hasilnya itu, kambrak kayak nawa, faham ya dari niki kalau terang no, kena opo kau ayat wamin ayati, niki carane pangeran nyelamat tok mati kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben kue kenal pangeran zaman neng dunyo, jauh sampai kenal pas neng akhirat. Pas kenal pas latarawunal jahim pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mohon kula tresno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadeke langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah e bi radati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementingku ora kena didel. Sumaida ta mangkonune alikane manggil sapa wa taala kum ing sira kabeh dakwatan klan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye kuwi ana namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Apa sangkakala? Semprong. Semprong yo ora seru, Kang. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ihya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kene apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Saikha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik gak ngertes misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang gak terjangkau ya gak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan gak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara, makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gak ada BPKB lho, dadi urip

mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai saking saktene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidakhi tinimbang ngawiti syek. Wa illa qolamuna ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatulan i'ada memulai dan mengembalikan indawa munggu ya ta'ala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah nggawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar. Nak wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Mana napa? Bin nadzar ila ma indal muha tobin min anna i'adata sayi azalu minib didai. Walahulan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fisamawati kang ing dalam pira-pira langit wal ardilan bumi ayi sifatul ulya tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur wayate sifat luhur iku annahu la ilaha illallah ngene wis pokoke roh mulai saiki ke fa'lam annahu la ilaha illallah pokoke kudu roh tenan mulai saniki wawate Allah wa'ala azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah al-hakimu zat sing fijak fi khalqihi ing dalam penciptaan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Langit kan. Jadi kabeh dikendalikan langit. Nah ini bumi itu pantas-pantas ya. Itu nak cara Quran. Nak cara ilmu tata surya atau ngaku ilmu astronomi malah ketara bener di Quran. Kue kok darahnya bumi ini ngisor. Jajal misalnya kita delok cakrawala. Bumi pas muter. Bulan ya. Kadang kini posisinya udah dhuwur. Kenapa? Wong kabeh muter ning galaksi kan gak jelas di sing ngisor di sing dhuwur. Ya, tapi berhubung wong kabeh goblok sedarane bumi mrene ngisor kan penak wis. Dadi iki ngisor kono dhuwur. Ya wis. Iku baro kaya goblok urip gak ribet. Kenapa? Ora ono kok ribet. Nah, goblok sing elek iku goblok sangka pangeran. Nah, goblok ngono iku ora apa-apa. Ora ro astronomi, ora wan cara ora takokane mungkar nakir paham. Nah, goblok sing elek tenan iku gak makrifatullah napa? Ora ngerti pangeran iku goblok tenan. Iku sing wajib dikritik. Nak goblok raro cara ni golek duit, raro matematika, raro astronomi, itu is goblok biasa. Mesti is goblok sing barokah lah, gak ribet. Boleh buka, boleh buka, oh, kari. Kalau tu sering sinau kitab Fakhrur Razi, tafsir Fakhrur Razi, maka, ya itu tadi cara beliau itu sebagian ayat Quran ku tu buat tafsirkan apa yang anda lihat, karena itu sing barokah. Kira cocok lah, ku sing barokah. Senajan tu ku keliru. Keliru tapi barokah. Mulane kula nak rong goblok ku seneng. Piye-piye barokah ini kok gak ribet. Uripku mboten napa? Bisa ngopi rokok sewenang. Sedoyo negara diutangake bareng sira mikir. Nah wong pinter malah mikir, wah ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah, sono menteri yo ora cocok, wah ini bahaya ini karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir, nak goblok kan gak? Wah, sono wong ana krungu kabar nak melarat untuk jatah langsung mendaftarkan diri dadi wong. Kowe nak kok goblok kowe nak. Ana kabar nak pondok iku saiki undang-undang pesantren disahkan. Terus ujug-ujug ngrasa sarjana ngono. Dadi penak pokoke. Dadi wong goblok kok penak. Tapi sebagian ayat kudu ditafsiri ala wong goblok. Ben barokah uripku gak ribet. Misale ngene, kowe nak muni iku srengenge opo? Gak kowe nak muni, srengenge kawetan jenengmu. Tolak atis samsu, srengenge terbit atau muncul. Nak srengenge wis surup kowe muni opo? Khorobati samsu, srengenge surup. Ajane iku omongan salah. Tapi barokah iku sing gampang, opo? Sajane ya ora, kowe nak ngomong cara falak berarti ngene. Ingkolabat lanal ardu wanahnu tahtaha hatta lanaros samsa fasoro lailan. Jadi bumi aku lagi ini ngisor mulanya raro serengenge. Nah itu jenenge bengi. Ayo muter tora keribet ntar. Tapi aku sing bener ribet ngono aku sing bener. Jadi bengi ku ibaraton ku posisi ning iso. Semulane ra ro srengenge iku jenenge bengi. Lah nek srengenge surup yo ora mungkin fa kaifa yakunu al-jirbul akbar yahrub fil jirmil asghar. Srengenge iku akbaru minal ardi. Kok iso ketutupan piye? Kok iso bayangno? Ana sapi ditutupi semut ki iso bayangno. Lha wong sapi kok ketutupan semut. Lah saiki srengenge mbek bumi digedhe ndi? Srengenge. Srengenge. Tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi. Iku padha karo muni sapi. Tapi ilmu ngene kuwi kerweten. Wis melok goblok wis ngene to. Wis sangat jelas wis. Lha srengenge kuwi kan akbaru wa akwaru minal ardi marrotin. Sangat lebih besar berlipat. Jadi iku dawuh Imam Razi. Jadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ing kolabat lanal ardu fasirna tahtaha fanakul hadhihi lailun jenggo. Wis ngono to. Ya barbar misale anak takok, "Pak, srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup." Iki ngene jenggo. Posisimu ku ning isor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu ndarani bapake setes. Oh, bapake setes ya. Takoki ngono kok ribet enak. Kerumet. Mengane pangeran ku pinter. Lah pangeran iku ora kepengin Quran iku yo ngajak goblok yo ora kepengin. Ora difahami wong goblok yo ora kepengin. Iku balakoe Quran apa? Yo ora kepengin nganggo selera goblok. Yo ora kepengin wong goblok ku gak paham. Mengko goblok ya dituruti. Wong pinter yo di. Dadi mlane terus nganggo istilah ngeper. Ngeper koyo mlane wa taros samsa ida tala'at tazabaru angkafi. Wa taro lan ningali sira. Cara pandangan mata iku srengenge begini. Allah dari awal ngendikan wa taro cara pandangan mata. Maksudnya ora pandangan hakikat. Kok kuwi cara pandangan mata kuwi ning kene iku ngaji. Hakikate hiburan nih. Kaya ngene iki. Kaya iku cara pandangan mata wong teko go jalalen iki jenenge ngaji. Kaya ngene. Hiburan mulai dhisik ora ono perkembangan. Ngaji rak tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Ora ono tahun ngaji iki. 2005. Sekurang tahun. Bro? 15. Bocah mondok pitung tahun sudah alim. Ya karena hiburan. Ya serana perkembangan ya sing ngene. Ya tapi pangeran ngekek ganjaran kan fadhli Allah. Ora ono berdasar amal alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku mulan aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangis. Ya udah ngisake. Sebrubung pangeran al-ghaniyul mutlak. Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah nawae ya wayan suruh nawa harus lah wong iku nulungi pangeran. Ada tentu pangeran ora butuh apa? Itu. Mergo ya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milih bahasa sing awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Lan ngendikane wa taros samsa ida tola'at. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqurnan bi hatta ida balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Wajadah itu dua fa'il. Berarti kalau maknanya itu enak maknanya itu dungannya. Sehingga ketika Dzulqurnain sampai ke arah barat, wajadah mengkometui sobo Dzulqurnain haeng sames dipetui takhrub. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya karena fa'inna haqiqata samsi la takhrub. Karena hakikat matahari dah tidak pernah surup. Jadi Allah orang ngendikan wasamsu ghoribah sengenge surup. Nah orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya hak srengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surup harus dijawab gitu. Ada yang muni surup gusti goblok berarti apa? Tapi kowe ora usah engke ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Jadi ono faile wajadah. Mongko metuki sapa Dzulqurnain ha ing sa mesti petuki taghrub engkang surup apa syams. Fi ainin ing dalam mata air hamiatin kang kehitam-hitaman. Engko masalah terbit yang ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu.

tuhan sama. Terus jadilah bumi. Terus akhirnya jamin hama aha, mamar aha, wal jibala arsa. Ada enggak? Mengani ngaji dan paham. Nah contohnya di hiburan yo. Mengani yang tenan ngaji Quran. Mengani sesuatu itu binazor lil mukhatab apa hakikat. Yo Allah nak ngendikan Yesus ni. Mutakallim mukhatab yo dirgani wa wa tarasamsa ida tola. Dadi wa taro lan ningali sira. Kowe ningali asamsa ing srengenge. Ida tolaat nalikane meletek apa sams. Tapi meleteke srengenge iku berdasar taro mergo mbok delok. Aja mbok takono hakikatul amri nah hakikat lamri srengenge ora tau tolaat ora tau gorobat jajal kena belajar falak. Karena ora ana tolaat ora ana gorobat muter dhewe-dhewe ning galaksinya masing-masing ning orbitnya masing. Ya ora ana tolaat ora ana gorobat. Mulane Quran ngendi kan nak gorobat tolaat iku taro cara sing mbok delok. Kowe tau ngalim ngene ngono mesti ora tau yakin. Soalnya semaan untuk sanggup wes saya pidato dalil wes amit tenang so. Tapi kau rasa nak buat salah? Banyak secara ni senang Islam semakome lagi doko nujus pen. Iku yo barokah. Mana iku yo apa? Pertama kagus sing tu barokah. Ya jadi nak ono lafad semua lafad Quran. Nabah semua. Lafat Quran itu seperti itu. Mulanya sering ono kata alam taro, aro aita. Maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca. Tapi hakikat itu enggak perlu aro aita, enggak perlu taro. Faham? Mulanya ngene Jalalain sering ada lafat dikomentari Jalalain bin nazar ilal mukhatabin, melihat pengetahuan yang ada di mukhatab. Ora berdasar hakikatul amri. Kaya mau kadang melane Quran itu tak titeni anggere lafat-lafat astronomi mesti ana kata taro atau wajada mergo dinisbatno ning wong. Napa dinisbatno ning mukhatab utawa ning wong iki. Melane hatta idza falaho matli asamsi wajada rujute wajada ku ning Dzulqarnain. Umpama nunjuk hakikat tak hatta idza falaho matli asamsi fa idza hiya taliah. Atau faidah hiya waribah atau tatlu. Padahal itu enggak terjadi. Enggak terjadi. Oh, mikir ngono bareng. Ya, tapi ya ben pinter, ben rambut. Ben mau lho, ben ono gunanya ngaji bro. Mulai rong ewu bro, limo. Wong modok ini Mesir 6 tahun sudah pinter. Salim ya. Mula dari awal nyerah niat pinter, gue baru ke baru kan raketo. Jadi, ya sembuh. Soalnya anggap aja ngaji tarkul mungkar, so. Main pas ngaji berarti gak dugem gak. Si gue sape terus. Anggap aja tarkul mungkar atau? Wah tarkul mungkar wajib. Berarti ngaji. Wajib. Karena wajib itu sih ngelakon di ganjar. Ya ngono ae paham ra paham. Mustabihan hale serupa. Serupa lah Imam Suyuti milih mustabihan waraqo huma. Sing mirip-mirip iku godhonge halun wa ghairu mutasabbihin lan ora serupa apa samaru huma buahe ikilah sinten remen. Imam Suyuti yo ono-ono ae. Dadi buah-buah niku godhonge mirip-mirip tapi buahe dhewe-dhewe. Tapi sing muni waraqo huma mbek samaru huma iku Imam Suyuti ya keben. Jadi saya nak cara fasir saya ini malah gampang. Podo jambu ni, godongnya podo. Ibu si tok jambu Bangkok bek Jawa, ibu rasanya itu. Cara wong saya ini loh, cara wong saya ini mesti nafsiri ibu. Lah iya persis kape. Tapi rasanya beda, kan jenisnya jambu. Godongnya ya podo. Rasanya beda. Kau rai Jawa kan rainya beda-beda. Rasanya podo rasa Jawa. Rasanya rasa apa? Jawa. Ya wala ibae kula baleni pokoke nak tafsir ku tetep dawuh mufassir ora dawuh Allah. Mulane umpama ana salah ya umpama ana napa salah iku ya dawuh mufassir. Kula neliti niku lama sekali mulai zaman boy lama sekali. Mulane dawuh ulama-ulama iku mufassir bantu kita tapi tetep tidak makili maknane Quran. Mergo Quran niku terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya. Tapi tetap aku bantu, sangat apa? Bantu. Sangat. Ya wis piye wis, piye-piye kene aku menuso. Napa kene aku menuso? Ya tetap sak top-tope menuso iku barang hadis.

langsung Allahulah orang kok fa'lamu seorang sepokoknya Allahulah ilah ilah ilah ilah ilah tak khudusi ratu walanu orang kok ngertikan kue kudung ini ya ngerti ya gak penting ya sepokoknya kue ngerti rangerti tetap ngono Allah alhayul kue iman raiman ya tetap ngono sepokoknya alhayul kue kue tahu paham ya detik ini paham ya sebenarnya ngaji mulai dari kira dari kira ya pinternya saiki ya mengenai awak ngendikan ayat kursi langsung diambil min gunuzil aras songkok aras maksudnya belum tersentuh oleh nisbi. Kita tahu mikir nora tahu. Laku isolah yura kok kitab karena semua itu otomatis. Geruang semakome itu selalat. Aku sih nahu kitab itu mau gue perbandingan tapi nak faham faham itu semakome. Jadi swayain. Lalu saya ngaji gaya ni pinter mana sih? Pemain saya mulai lagi lah, saya ngaji gaya ni dogo sawi go. Pemain saya ngapa? Mulai. Ya, jadi eling-eling ya, onok nisbat, onok. Jadi nak nisbat ya wataros samsa. Sering ini buat delok ini, ebin nisbat neng deloan, ora bin nisbat neng hakikat. Jadi kudu mikir. Yaitu kali Indonesia beras diarani makanan kod binisbat li ahli Indonesia li ahli hadal bala. Mungkin negara lain tidak kod. Mergo nisbate beda. Beda. Mulane ketika Nabi zakat fitrah nganggo tamer tetap Imam Syafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia. Mergo kod. Nah ya, mergo napa? Kod. Lah iku nisbine kan beda. Beda. Paham ya, jadi orang iso terus hakikat. Oh anak Nabi sodakoy nganggu kurma, orang Indonesia sunnah Rasul kurma anak sodakoy amin nganggu kurma. Bingung, fakir miskin kayak kurma pengen untuk melinu tapi bodo-bodo ramangan beras, mangan apa? Kurma anak dalilah sunnah apa? Bocah orang tau ngaji ngaji masalikul illat sekali-kali ngaji usul apa? Fakir masalikul illat rasul fakir tak sembulat mana ngaji ngaji wong alim sing usul fakir jalan waras ya jalan sing ikhlase yo jalan ngaji kok nggo suwan-suwanan kiai nggo suwan-suwanan ngaji yo ngaji aneh-aneh. Yo nama suwan-suwan kiai karuan kiai ini ngaji jadi. Kok aku suwan ngerti ini bagus banget ngaji biar. Kok ngaji ini rata teko malah pas suwan. Ayo ajaran sesat. Lo ngaji biar suwan penting di. Penting ngaji. Orang nong yang hadis wong suwan kiai salo torikon di laljana orang nong. Sing orang man salah katorikon. Yal tamisufi ilma. Jadi nak gule kiai gule ilmu itu swargo. Nak suwanan nusing utang kue kok lapor aku. Saya ngapai pegatan kue kok lapor. Wong bojo judes iku walesem. Wong kue ora tau seneng tenan iku jodoh tektir. Masih niki pacaran ping 5 lah terakhir sing mbok rabi. Lho masa lalune ngono kok kepengin keluarga mawaddah. Wong pangeran yo ora goblok. Kowe mesti wae dihukum ora tau apa mawaddah. Ngono kok ora ro, kok diterangno. Ayo jajal bojo sing mbok rabi iku alternatif terakhir apa cinta sejati. Ayo jawab. Rotor-rotor takdir. Takdir pilihan. Yo ora mungkin to maksudku cinta sejati ora mungkin. Kuwi wis mentok kok. Terus kiai kok duko. Mawada. Yo ora iso le terus. Wis pokoke urip wis apik wis kok bojo ngono iku wis takdire ora minggat wis. Wis bayang nopo mawata. Serono. Iya sok sabar wae. Ana. Jadi kula kepengin ya kula nu fanatik, fanatik mbek dawuh Nabi sing jamin swarga ketemu wong alim ya yal tamisu fihi ilma. Niku sing dijamin Kanjeng Nabi swarga. Nah, suan-suanan gue lagi sih seneng disuan. Aja aku jelasnya. Ngaji yo.

ketemu podo nure, wah keren. Kalau ceritanya wali-wali di sini, Imam Tamakin tahajud, anak nure terus bahas sopo, podo nure terus ketemu. Jadi rapat itu pendak waktu apa? Nah, sekarang anak nure rajis rapat. Nah, gue naik makam gue ngaji nih rasa kitab ketemu podo faham ya. Wah, yo keren yo. Tapi kata emohal. Jadi angger barang sing profan iku dinisbatno napa? Dinisbatno. Tapi nek sing hakikat Allah gak nisbatno. Mulane asy-syamsu wal qamaru dinisban. Pancen nyatane ngono. Napa? Nyatane ngono. Iku dadi taun Syamsiah sing kemudian dikenal Masehiyah, sing wal qamar dadi taun napa? Qamariyah sing wong nyebut iku Hijriyah. Tapi hakikate kan Syamsiah. Komaria kok langsung ngendikan tanpa nisbat apa langsung asyamsu tapi nak ngendikan sholat nisbat ya sholat jelas mas wa inna hala kabiratun ila alal khosir kue sholat itu mugo rakyai yo abut waduh apa mana nak bar maghrib mangan ujuk-ujuk atan waduh sadar ini aku nang kiai mas itu cara di viral lo isini-sini wong kiai kurung wajan aduh kelakuan kok ngono iki. Padakno nabi, nabi anger banyak problem kan namanya nabi kan mikir iku mlebu metu ning dalem. Sampai Aisyah iku cara Jawa risi. Lah anger mlebu metu iku jek Bilal kok gak rene-rene. Anger Bilal mulai notok as-shalat ya Rasulullah langsung arifna ya Bilal arifna. Arif ngekeki istirahat sira nak ing kita ya Bilal. Iya ya lal Bilal aku ke istirahat. Dadi nabi nganggep salat iku istirahat. Oh, umat Edoniro paling sendiri ya putu-putune be ulama ya. Mulane wa qurratu aini. Tapi nak sholat kanggo kowe laga birotun problem apa? Wa inna barang sing berat. Itu jelas kanggo kowe, ora kanggo aku. Ora kanggo wong saleh-saleh. Atus pangeran ngentikan illa alal khosin kan nunjukno ono nisbat. Sholatnya satu, yang satu nganggep kabiroh, yang satu nganggep kurotul. Mergo manyan wonge beda-beda. Lah iku jenenge nisbat. Nah sholatnya yo sitok. Roh ge. Ya ngono iku jenenge ngaji. Lah iso ngono tak khatam isek iki. Nah buta nyuwe sapi tak sembelan saiki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki engko berdhuwur khatam. Khatam ta ora? Sudah iya ya. Betul. Suwi lo ngaji iki. Namanya khataman, tapi makomnya semua nopo. Mengenai kabeh ayat-ayat pangeran, ibu kabeh rano nisbat. Awak nak muji awak langsung. Alhamdulillahirobbilalamin langsung kuat. Mengenai walillahil asmaul husna. Rasa nisbat sih lagi fatuhia. Kau kau di kepentingan. Ibu pangeran semua di sini gue celuk menuso. Aku ibu kau dungo radungo. Aslinya aku di asmaul. Tapi kau lu muni mujib ya perkara kau butuh dungo. Ibu menuso di gue celuk pangeran. Iyo darahnya aku mujib ya berkau kau di kepentingan. Hajarnya Allah ya tetap walillahil asmaul husna wasite. Cek fatu cek ora. Mana Allah nak isduko hukum nisbat itu dibuang. Kau arah roh dukane pangeran. Mulku baru kau arah paham mus. Allah nak isduko hukum nisbat itu dibuang. Ya iku nenggone akhir surat Isra kul aminu bihi. Allah tu minu. Iki sifatku sing hakikat. Cuk iki percaya cek ora. Percaya. Mungku arah penting. Ya mana kau dulu. Mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat. Allah tetap siji, Allah tetap lahul asmaul husna cek ge percaya. Dadi wong nak maca Quran ngono iku nangis. Yo pancen hukum hakikat kan gak iso diganggu hukum nisbat. Mulane kul aminu bi aula tumin. Mergo al hakikat la tataghayyar hakikat gak akan rubah. Lah saiki masalahe wong-wong memahami Quran ora ngene iki, mulane dadi kuwajo. Cara Quran matahari itu terbit sing muni matahari terbit cara Quran itu sapa wataro apa yang kamu lihat mana ni taro kok ora ora roa ya ro yo berhubung kue digenti tak taro nah yo warai sorop nah tiga ilam huruf ilate ilang ya alam taro nah mosok balik diwarai ngono akan pidato berarti ra tau mikir sorop Mawas kan ada iso sini uang. Iku kasut dua. aset ya. Tapi Tuhan ini lagi rakereng. Lagi rezeki nake ya. Ida asmar. Ungzur apa apa. Wah, aset telar gue. Aset ya mulai. Sepuro ya sepuro. Mau fikir gue lawar apa? Aku dewe bangun tak eling-eling. Sajane fikir uga haram, Pak. Semarih haram uring-uringane. Jadi sebenarnya fikir itu dak haram. Semarih haram itu kan terus subuh pendek, gampang apa? Uring-uring. Ali sekali fikir gak uring-uringan wali tenan. Tapi kan yo angel, Pak. Bojo ora duwe sampe ngaji ra disangu anak rewel, bojo protes kok gak uring-uring. Sabaram sepiro kan? Mencoba bangun nuna fikir uga haram, Pak. Semarih haram bu, uring-uringane. Ngajar aku kiai kudu mapan, jadi kau uring-uringan. Yo kan terus nyaman, kayak ulon kan nyaman, terus nyaman akalnya, nyaman imanis, nyaman kah. Bagi soan rasuan serak kepikiran, gak penting. Sama Allah wa billah, ngaji nuruti perintah Allah. Kok ketika aku uzlah ning kamar nuruti perintah Allah. Wong kumpul manusa suwe-suwe mari ati atos. Tapi ra kumpul manusa itu salah nabi ku umatku hak ulang. Ya wis. Ya wis akhire ya kumpul pas mulang ae. Pas jago ngene kowe nglamprak tok ndi. Selera-selera ngene kok dipethu ya. Mesti hadu nafsi apa hadu aku mau kira-kira rai-rai ini gitu ah kira-kira gue raro potongannya ya jadi lengi-lengi pokoknya anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbat nah itu hakikatun mustamir roh jadi hakikat sing berkelanjutan ayo Allah ketika ngendikan matahari fungsinya apa ya asyamsu walqamaru bihusbah. Tapi nak wong yo beda-beda dinisbat no. Kayak salat ku apa? Salat tu lakabiratun problem illa alal khasiin. Nah khasiin sapa? Alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas salat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok dangak-dangak. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas roba kas rodoa aja kan yo isin. Aku ketemu pangeran napas WA anan ambek wong wong wedo kan ya isin. Wah, kene anggap surat itu segala-galane ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil monggo. Iku jeneng ya. Wah, iku anak kira salat sowan. Tapi kowe kurang bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abi Habib Syekh. Pancen dari awal nganggap salat segala-galane. Harus ditakdir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan Baju baru apa kapudut itu tersiksa terus nyuwun santrine jeneng Pak Zainirin juk jupuk no hikam. Jadi dijupuk malaikat Israel apa mau hikam. Jadi gak nyaman. Musan karena perlu saking senenge ilmu apa kapudut itu gak nyaman gak be sinau. Jadi ngenteni ini Israel apa sinau hikam. Kowe ora mah buka catatan utang. Oh, ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip isin mbek bojo akhire wis gak duwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngene iku iso swarga. Kamu tolo pangeran ngopo neraka. Dadi mulane nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Nanti darani khosin bi alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbih, orang-orang yang selalu berkeyakinan. Kafi ulama nak manani ya dzunnuna di sini bukan dzun tapi apa? Keyakinan. Ya, jadi ya sudah. Tapi salat kagu kowe ya jajal kiai-kiai rekam. Gua di sini-sini wong. Sini-sini. Bar maghrib terus lagi jahar. Terus krungu adzan mesti rasa-rasa. Aduh. Saya kok sale direkam Pak Sandrian do mlayu. Gua ya ini tegas jebule padha wae. Ayo gaya ini coba jebule anggap salat prop. Ya ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzunnuna annahum. Iku nabi nek anggap salat ngono. Aku jek duwe. Saya itu pengagum salat. Meskipun kula jarang ngimami, tapi kula nu pengagum salat. Kula gadah kitab khusus salat kuat. Iku nabi nek ape salat ngono. Ketika Bilal notok dalamnya dulu itu kan masyur ya. Jadi Bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adzan itu notok dalamnya Nabi tok tok tok as-sholat ya Rasulullah. Bu Nabi itu sowan arihna ya Bilal arihna ya. Dari kata aroha yuri khuirohatan arih kulaturi apa ngekei istirahat siro ya Bilal. Ya cung aku ke istirahat. Terus itu sholat sowan Itu sekali keluar dari dalem ka'anna hu lam ya'rifna wa la na'rifu. Nabi ramah-ramah wong, tapi nek sampe maca salat tetak kok ora paham. Kok gak kenal. Ka'anna hu lam ya'rifna saking usule Nabi. Jika sahabat itu Nabi yang ngerti salat ora ono wanita kok, karena tadi sudah saking iseke ning pangeran itu masyhur ka'anna hu lam ya'rifna. Tapi sing ditiru saya Ali Zainal Abidin yang berwudu khusya alih, berwudu kesemper, berwudu ke... Kayak yang apa? Kue roh aku pengen madep sopo. Kue kan terlalu kayak barokoan. Diusap-usap nari apa sih? Itu anak Jumatan ya, diusap. Nama Cia Ape, ini bolongan masjid teman. Bareng takbir beliau aja. Takbir beliau aja betul lagi. Yang ngono ya kok urem ya Allah. Jajal kira-kira sholatnya sah tau dan jawabannya muka-muka sah. Oh coba jawab sah muka-muka. Yang Nabi ku saking hormati pangeran udah we Nabi umpomo aku rawat di berat no umatku normale siwakan tak wajib no. Wong ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kaatan, iki ketemu pangeran barokoan busuk-busuk. Terus muni Allahu. Belue cek metu. Ya Allah, ya Allah. Amit, amit, amit. Muni kuwi ngajine jalalah. Kadang ya gone apa sawi Mas. Amit, amit. Ung biru angen-angen osiro kabeh ya mukhotobin he wong sing dikhito tapi nadzara tibarin kelawan angen-angen penahan peninggalan sing mbok angen angen ila samarihi maring buah iki bi fathita kira iki to apa ung biru ila samari bi fathita wal mim terus bagian kira ah wa bidomihi ma berarti ila sumuri napa sumuri dadi fathita wal mim ila samari terus bidomihi ma berarti ila sumuri bahwa tithamaru jamu samrotin kas sajarotin sajar jadi jamak ya kadang aneh sajarotin mufrad nak sajar jamak berarti samara mufrad nak samar jamak wakhosabatin khusyuk apa? Wakhosabatin khusyuk jadi nak diwaca ila sumuri partainya berarti khosabah khusyuk nak diwaca samari berarti sajarotin sajar ida asmaro nalikane buah apa iki awalama sekawitane perkara yap tukang bertelok apa iki kaifahu aja delok buah nalagi buah iku piye delok kabeh nunjukno ayate Allah Subhanahu wa taala. Wa ilayan ilan delok nalikane mateng nathi tegese mateng iki ida adroka kaifa yaudu. Nak mateng piye bentuke? Balik ning piye? Maksudnya bentuke iku balik piye kan bentuk ketika nom mbek tuwa iku beda. Lah kabeh iku sangka wit yang sama. Lah tapi kok iso nak nom iku kecut nak wis tuwa iku manis. Lah kok iso padahal materinya sama yang dihisap ya sama. Wite ya sama. Lah iku kabeh nunjukno ayate pangeran. Ojo kok mikir wah kolomku pas wate woy sayang regane pas jatuh berarti gak wali ya rego jatuh ra jatuh tetep buah iku ayate pangeran blok goblok paham ya lah yo kena daftar dadi wali ojo kok wah kolomku pas apik sayang regane pas jatuh berarti gak wali nek wali iku cek rego jatuh ra jatuh anane buah iku wis ayate pangeran kok umduru ila samari ida asmaro wayanai. Paham ya, jadi mulut-ramulut kiai ku kudu seneng mergo mulang umat. Cek mulangi untuk cek orang itu, itu wali. Tapi nak beda no mulang itu, beranto ya rapati. Ya terus no dewi ya. Ngono kok dibakas dari itu. Ya dibakas, orang ilmu orang dibakas. Jadi kena di tanduran itu dua no sisi wali ini aku mau panen rapanen kejadian itu kabeh ayate pangeran. Jadi umduru ila samarihi ida asmar wayan ihku inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Tapi kena nganggo kapitalistik buah kelah kue ngenes mergo regane ja. Iku mental kapitalistik apa mental wong mukmin? Mental kapitalistik. Nah, ini aku marah ini. Ben ulam gue jalalan ini sumbut. Akhlak ini gue lo kelakuan ini gue marah ini. Senajan tau aku ya roh kira bakal mari tapi tetap tak eling no. Tak eling no marah ini. Yo pokoknya kelakuan ini gue marah.

maf'ul awale digurekno, maf'ul sanine di awal. Wa yubdalu lan digawe badal minhu saing dawu syuraka apa al-jinna lafat al-jinna. Sing didadekno syuraka iku sapa al-jinna tegese kelompok sing kecelok jin. Awas kena maknane jin. Wa sing kecelok jin kecelok iku ya bisa dinisbatno gampangane haitsu atauhum. Sekirane padha nurut sapa ngakeh hum ing para syuraka fi ibadatil awsan ing dalam nyembah berhala. Tahwa khalaqahum hale wis gawe sapa wa qad khalaqah. Hale teman-teman gawe sapa wa hum ing para syuraka. Fakifa moko hale kaya yakununa ana sapa syuraka dengan kondisi nyatane diciptakno Allah. Fakifa yakununa syuraka iku pira-pira mitrane Allah. Wa kharaqulan padha gawe-gawe sapa ngakeh ditakhfif lan takhfif. Kirae kita iku kharaqu. Maksudnya takhfifu tanpa tasdid. Wa tasdidi lan tasdid berarti apa? Wa kharaqu napa? Wa kharaqu. Ai ikhtalaku tegese gawe-gawe sapa ngakeh. Ikhtalaku. Tegese gawe-gawe sapa ngakeh lahu maring Allah. Allah digaekno bani nak pira-pira anak lanang wa banate lan pira-pira anak wedok. Oleh gawe kabeh iku biwirene lan tanpa pengetahuan sing bener. Hai sukalus kirane ngucap sapa ngake Uzair bin Allah, utai Uzair ku ibnu Allah wal malaikah banatullah. Niku mun titik. Subhanahu maha suci Allah tanzian lan bersena lahu maring Allah wa taala lan tetku maluhur sapa Allah. Amma sang apa ya sifuna kang yifati sapa ngake ing ma bi anna lahu. Misale mereka mengatakan bi anna lahu waladan. Saat temen iku tetep kegungane Allah waladan ono anak. Wa ta'awwa bati samawati sing awiti gawe langit bumi bukti uhuma tegese engkang gawe samawatan arat min ghairi mitsalin klan tanpa percontohan sabaka kang wis dhisik apa misal anna yakunu lahu waladun anna halika yapa eke fayakunu halika yapa ana iku lahu kediawa sapa waladun anak to walam takun hale ora ana iku lahu kediawa sapa sahibatun bojo zaujatun tegese bojo wa khalaqalan gawe sapa wa kula saeni saben-saben perkara puae min saknihi kang wis tengah saking khasese utawa tingkaise ayu khalaqote ento digawe apa se wa khalaqte Allah fi kulli saeni pa alimun dat sing pirsa lalikum te dat sing badi usamawati wal ardi ku Allahu Allah rabbukum iku pangeran sira kabeh la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud ora ana hadzat sing wujud hakikat iku maujud. Nah umumnya kiai zaman kita cilik seorang ana pangeran kang wajib disembah. Jadi makna iku rada salah tapi gampangane. Ya mesti salah ya sajane tapi barokah. Salah iku nak sing ngomong ikhlas iku. Timbang bener engke-engkean sira barokah. Lah kok ora salah piye? Ora ana pangeran kang wajib disembah iku. Berarti ana pangeran sing sunat. Jadi macan perkara makna iku perkara. Lah piye wis piye umume wong ngono wis. Mung sing ngomong ya ora niat ngono wae. Lha iku sing ngomong raku Imam Sanusi, dadi makna niku sakjane salah. Dadi kan mulai dhisik kan makna iku pancen terjemahan saka la ma'budah bi haqqin illallah. Ora ana sing disembah secara benar kecuali Allah. Ki Jawa maknane hak iku wajib. Dadi rada klirune ngono mestine nek maknane ora ana pangeran kang hak disembah, ora kok kang wajib. Tapi kok jo engkek-engkek pinter-pinterane ora. Maksudnya makna iki rondo rapati bener, tapi baru kaya kelas ya. Ya bener ae. Lah lah wong pikirane ya ora macam-macam. Jadi kadang salah iku barokah. Wong pancen sing ngomong wong ikhlas-ikhlas, tapi tetap ono salah. Biasanya wong ikhlas kan gak pati pinter. Malah aku kuatir kira pinter mergo saking ikhlase. Ya logikanya kan orang-orang pangeran kang wajib disembah. Berarti piye? Ya ono tapi rapati. Rapati wajib. Ayo repot nanti masuk. Mulane nak terjemah ning kitab-kitab ulama Buddha bihaqin. Tapi aku yo ora kok iso nyelonong dadi wajib iku piye? Tek arepe iku bihaqin. Bihaqin sing nyelonongno sapa? Pertama sing ya, padahal arepe iku jelas bihaqin. Mungkin kayak Jawa itu kadang selonang, selonang. Tapi ya sebarokah sebarokah, penting itu barokah. Sekap penting bener. Kaya ono wiridan ya gayu ya gayum ikhlas mandi sing fase ya hayu mulai mereka ya oyum gak mandi mereka engke

kudu pas. Ya. Kudu apa? Podho. Podho. Raimu elek ya kudu balese raimu elek. Ora kok raimu elek sak turunanmu bapak. Iku susu jeneng apa? Susu. Susu kudu pas. Mulane aku seneng bisa sampean niku. Perkarane mbok males iku kualat kowe. Aku para pangeran dilawan. Untung aku ora tau nganggo hakku, hakku tuntas. Pangeran itu dilapuri Nabi Musa. Mencari wong seneng ku mangkel. Jangan kira kowe seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai dhisik ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing, tapi niate ra mangkel, gak repot to. Niate ku ra mangkel. Kaya wong Arabi lho, wong Kanjeng Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo yo mangkel. Nabi ku piye cerita kiamat orang ana tanggal. Yo masuk akal. Lah sahabat itu sampe no di kiamat. Tapi Arabi tak ya Rasulullah wajinan cerita kiamat orang ana tanggal. Lalu mata saat kiamat iku kata pas khutbah. Nabi wis mangkel orang Nabi wong apik. Nabi ku aja bayangno karo atimu. Nah, atimu kan njenek elek tenan. Maksudnya Nabi sing jelas iku enggak jawab, Mas. Gak jawab itu tetap khutbah. Terus sahabat itu debat. Oh Nabi gak midanget, melani tidak ngeris. Oh, ono sahabat sing analis kariha. Memang Nabi gak suka, makanya gak ngeris. Balenin aja orang desa. Mata sah sampai tiga kali. Akhirnya Nabi gelem-gelem jawab. Nabi jawab ya, ma'atatalah. Lalu kayak ada takok kapan? Nah, persiapan apa po? Lu soal persiapan aku sholat biasa nggak lucu kan? Ma'atatulah kabiro sholatin wala kada wakada. Saya tidak punya persediaan yang lebih sholat kalau biasa zakat biasa poso biasa. Walakin ini ibu kamu modalku seneng jenengan. Tapi jawab almaru ma'aman ahabba. Ya wes kita digiring beong sih buat seneng. Woi ku sahabat sak masjid yang muangkel jadi seneng kan? Iku ya barok kayak wong keliru. Iya, jadi pangeran saking pinter deh. Wong gawe keliru ya baru kayak pangeran. Kayak petani itu digawe goblok. Mungko pinter agak lum nandur pari. Nah, nandur pari orang no ketahanan. Eh gunanya apa menteri pertanian naro no nandur pari. Tetap sing mari akeh beras juga akeh sing nandur. Ya tapi misalnya do pinter kan mau. Mung pinter kok nandur pari. Pinter ya udah sinan ita itu kan. Terus, wes akhirnya Nabi Musa umat ya Rasulullah saya ini beri ijazah. Mengira ada kejel ijazah agar Nabi Musa itu kan, kayak ijazah gusti kayak itu. Ngoseng uang murai so ngelak-ngelak aku loh. Jadi uang itu terus gak salah faham be aku. Jadi ukun Nabi Musa gus Nabi gue mati sering salah. Jadi pengiran lucu. Ya Musa, hada se'un lam asna'hu li nafsi, fakifa asna'hu bika. Tak apa lo lah Pak. Dong aku sing pangeran sing salah paham akeh. Aku iku pangeran sing salah paham aku akeh. Akeh ana sing darane aku duwe anak, ana sing darane aku duwe bojo, ana sing darane aku duwe suruh. Kau aku pangeran sing salah paham akeh. Apa meneh ku wis gak sakit iki. Dadi hada se'un lam asna'hu bi nafsi. Lho pangeran aku yang bungkam dibungkam kabeh Mas wong sirik-sirik. Tapi yeah. Tibaro kok pangeran. Yo maksud pangerane wong salah paham menawa trimo kowe. Lah akhire kok Nabi Musa nek ditakoki Gus Afi takoki Mas, aku sing nabi wong salah paham. Apa menawa kowe mau kapit to lah. Apa menawa kowe mau trimo urun brewok wae. Jadi cara Nabi Musa ditakoki malah aku wis nabi kalimu wae kowe wong salah. Nek dadi mau kiai desa. Jadi pangeran yo melane pangeran sering ngendikan subhanahu wa taala amma yasifun. Dadi mangkeli ora pati kenek wong niate nyifati ku yo seneng. Piye iki jajan? Merepote wong. Kok sowan kiai mbok mangkeli niate ku yo seneng. Tapi ora rodur repot. Mbok gedingi niate. Senang, tapi ora rodo. Ya wong ki alim mulang ki, tau kok sowan malah ngenteni pas gakmu. Piye jajal. Mestine awake seneng wong alim, seneng elmune, berarti sowan iku pas pas ngaji malah ngendari. Ngaji. Ya wis awak wae sampe tenan. Wis ngono urusan pribadi. Ya cocok ya Allah ya amit. Eh jajal saiki ngomong idolane wong alim mergo apane? ilmune mesti ini sowan yo pas ngaji wong pas gelar ilmu pas iku tapi malah ngeteni oh sowan saiki jek ngaji lho ah eta dari ku aneh to ora gitu ya bias mbok gedingi seneng mbok gedingi mbok dukung kelakon kok ngono. Hei pun tu, hei pun Nabi Musa matur be pangeran Gusti, kalau nu keijazah, seng uang tercep, orang salah faham be. Jadi pangeran be, hei aku seng pangeran deh. Salah faham. Kok terima kuwe? Hei Nabi Musa gempon Gusti, sama-sama pun. Lah Nabi Muhammad itu apapun hebatnya itu Nabi Junior, meskipun beliau Sayyidul Awalin. Ketika Nabi Musa dimangkel umatnya, sahabat itu kadang yang mangkel. Akhirnya Nabi menyebut, lakot udhya Musa bi aksaro min hadha fasobaro. Musa dilarani luweh timbang aku. Iku wae sabar. Tadi kemarin Musa itu yang struktur Nabi itu anak buahku. Itu nak dilarani umatnya sabar. Mena aku ketua. Cara Nabi. Lakot udhya Musa bi aksaro min hadha fasobaro. Ya, Nabi Musa orang mangkel jajal. Nabi Musa itu kan. Ya pengirahan itu ya. Wadudih ini pengirahan itu. Nabi Musa itu Nabi. Jenenge Nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus yo ning jeding ning omah. Bani Israil adus iku doblet. Lho kok ora gelem adus bareng digosipno iku ader, iku alate iku gak mati normal. Kok gak mangkel iki biasa. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigma iku kudu kudu. Ayo repot. Ayo jajal. Misale kita tidak bisa pilih ambil. Apa terus buat foto buat share. Misalnya kita di Nabi Musa, ayo ya, ya Nabi Bani Israel natus kemana neng kali, neng montok kemana neng kali, bukan ngelirin, pokoknya Nabi Musa jenenge Nabi kan, ya mau buka aurat di depan, terus digosip no, mayaktali Musa sama anak, mayaktasilu Musa sama anak illa anahu adar, ya roto maknanya adar itu, bocah canggung berdua. Tapi Musa itu kurang gremadus sampai kita mergo apa? Adar. Apa mau jadi Bu? Bisa muni-muni Bu. Manggel, orang manggel ya karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dene kudu utuh di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Ngeser ngono WA jare. Manggel gak gue. Jajal cara kowe dikonokno manggel. Wong jaran ra normal kan manggel. Mau meluruskan harus kasful. Aurat buka aurat, tak mungkin lagi. Nah, tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran udah coro Musa Raduso, tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran nggak udik. Lada tanya podo tiri, ya Musa Raduso, tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tahu adus neng apa neng kali, tapi ya DWA, apa? Lah akhirnya apa mas? Kambingnya uklen, Nabi Musa agak sadar bedak, ngeliwati bani, lu cuma normal. Iku pangeran. Dadi pangeran cek pinter e. Dadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver. Iku nak ra pangeran ra iso. Tapi Nabi Muhammad kekasih ora perlu ngalami nganti ngono iku kurang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya, Pak? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaum dewe laqad udhiya Musa fi akbar min hadza fasabar. Jadi lapor mulane aja geman men sering sowan kiai iki lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang mak kiai ora duwe utang. Tapi waktu itu. Piye itu mbok lapori opo guys? Pemenang kiai-kiai cilik ngene iki bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Wis terkape lapor opo jajan. Pemenang nak kiai wis sepuh dilapor anak kula nakal. Aku malah wis nganti putuku ana sing nakal malah repot menen. Sing kiai cilik-cilik ngene kok kowe-kowe. Nanti kula suwun, wong alim iku barokah. Barokah wong alim mergo elmune. Mestine nak sowan wong alim pas mulan ben sesuai fungsinya. Wong ning dokter profesional kok ning wong alim wae jajal kowe percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Sowan dokter ya benda praktek mengobati. Lah nek misale seneng dokter terus wani ning alun-alun pas liburan terus piye? Ah liburan dokter ya gunane opo? Mesti wong sowan dokter ya pas praktek, mergo ngobat. Apa gunane ke lara terus wani dokter pas dokter wisata. Sementing wis sowan entuk opo jajal. Jadi aku ini sakit kue, tak lara ibu mereka bener sidik masuk, bener aja ya ramu mungkin. Kue ono, jelas ya mata kue, ya. Jelas, paham. Jadi ben ngerti. Jadi, ya soal komentar mau Nabi Musa atau mata pengiran, jauh ijazah ben wong cep orang komentar ide. Jadi pengiran tu. Ada seun lam asna huli nafsi fakifa asna uhubi. Aku seng pengiran, wae loro satu. Nanti pengiran kadang istilah no falam asafunan takom nami. Fir'aun punya sano aku, ujung-ujung aku pengiran biyo. Aku seng pengiran lebih saingi. Lo tersiksa lo mas. Misalnya ujung-ujung terus Tuhan memaklumatkan diri. Aku seng ahli tafsir. Orang Gus Bah. Aku ikhlas lah tersiksa. Aku ikhlas lah tersiksa. Kok iyo somu balik kok dadi ahli. Lo sinau nih wae. Kapan terus usorope piye terus makune piye ora kok perkara hasud yo masih mengkonfirmasi kecuali tarung ana ping telu jebule yo alim tenan mungkin aku lagi ikro dadi yo normale wong tersiksa kaya kowe di kanca zaman sekolah ora tau munggah muhafadzah amin mardud terus krungu kabar tanggon woe ku alim alama kowe tersiksa. Apa yang lurusnya itu di kasut gak lurusnya itu khawatir menyesatkan terus piye jajal itu mungkin menangis sekolah ya atau mungka terus kurungu kabar wah itu getok wah alim alam masya Allah rana saingan jubelnya rana saingan ini hutan itu rana saingan ini desa terbelakang liane cek perimbun dan ini sama cowok Arab di mangkel nang wis kunane kono. Wong seneng ya mangkel. Mergo tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Nah, kadang ngono iku yuk bin Nabi ya pancene wis kono. Iku pangeran ge. Nabi Musa ku penggemar ya wae. Lah ora mangkel lho, Mas. Mbok arani mangkel lho iman. Jadi bareng ning ora roti iku kan do kelaparan. Jenenge ning padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking kesayangane pangeran Bani Israel zaman iku diturunkan anzalna alikul manna wasal. Jika ini makanan cepat saji. Jadi manna wasal wae kemana jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna maknane bentuk, karena bentuk kok dipangan anak-anak itu. Pokoknya jenis itu cepat apa saji. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis itu bosan. Lanas firu ala ta'ami wahid fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha wa mung pangeran Nabi jak bakas timun krai yo mangkel lho. Lanas firu ala ta'am fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu diterangno mim baqliha yo mangan iku kudu ana sayure wa qithaiha ana kraine wa fumiya ana bawa wa fasaliha apa wa atasiha wa basaliha. Mantel gak? Misalnya dari wong alim ngalamah terus tamumu bakas niki niku ya waya kerai sekedar male waya timun sekedar mantel gak? Ulama perilakunya orang-orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia dan Nabi Bakri ini Siddiq. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan hadis sahih. Wonten tiyang niku ngutangi Kanjeng Nabi, duka Kanjeng Nabi nggih. Kadang ya aneh Nabi ini kan gada mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan juga punya donatur kaya sekali kayak Abu Bakar Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali tapi kita tidak pernah tahu maksudnya kan Nabi kadang diutang ya terus ditiru sampean barang itu ya nah, Nabi itu ya unik kadang ya utang apa yang berkobirso sebagian umatnya utang seneng utang soleh-soleh lah itu ya diutang ngurus-ngurus masjid itu ya kok diutang kadang di masjid barang diutang serepa niku utang utang niku orang kesahur-sahur ke Nabi itu pulau raro makanya saya bilang raro pada Nabi itu donatur kaya-kaya tidak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa tidak tahu ketika beliau ditagih wa akhlat lahul qola sampai dimaki-maki akhlat itu di Nabi ditagih secara keras Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disahur dan mau dimaki-maki orang itu sampai Nabi fa inna li sahibil haqqi maqala ben pancen wong ngutangi ku berhak ngumpat. Jadi kowe wani dadi kiai gak fa innal sahibil haqqi maqola. Wong ngutangi sing nyaur terlambat berhak nopo? Ngumpat. Jadi berhak iso ya. Jadi iso tapi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia pahami dari kitab Taurat itu Nabi, kecuali satu, yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi, kalau ada kaumnya yang mangkok, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Cuma-cuma Nabi hanya senyum saja. Nabi ngutus sahabat utangi pedet. Pedet itu yang anaknya sapi kan jenuh. Cara begitu, pedet. Kalau ya rara, pedet. Anak untung mana rara jenengin. Belum ragilum jenengin apa. Tiba korban sapi, mau ini sing itu Pak Islam seling. Enggak mau buju ini uang. Perkara ini, sing korban ini, sing buju ini apa? Uang, sing lana gak melo. Awal hasil terus disaur sampai sapi. Ya kita itu raro, so, Nabi itu ya unik. Nabi itu ngaramno riba. Riba itu misalnya utang 1 juta, dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nanti utang pedet, baik lagi terlambat, dibayar 1 ya sahabat-sahabat ya protes, utang ini jiran pedet, dibayar 1. Jadi khair hukum, ahsan hukum, kodohan, api-api, wong di utang, nak nyaur, diluai. Saya ini udah didalil di renten nirbang. Setuju uang itu bisa ngaji. Mereka uang yang anti riba itu yang medit tenang. Ya yang anti riba itu uang sering didangu para kiai, para santri. Uang utang itu kurang-kurang ngajari uang. Nah gak gelem nambah. Kalau lo ya dosa. Tapi nambahin atas nama riba ya dosa. Waduh dosa. Ya saya dosa ya dutang. Sampai gak tonton. Biar sampai dengerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sumur kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang Ruben 1 juta. Saiki ulang apa itu? September. Saiki tahun 2000 gitu, 15. Diutang 1 juta. Saiki emas biru, iya Pak? 500. 500 ribu. Bareng aku reso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas bintang 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu gak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruhin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau gak ada sengketa saya harus tahu diri. Apa mana misalnya Ruhin nage pulau untuk rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat Ruhin nage saya ke rembang. Berapa kali dia umbal. Misalnya berduaan, naruhan, seumbalan. Tidak bintar nih. Satu saya bukan. Ruhin senang mangan, umbalan murang marung. Umbalan saya akeh kan. Berokokan, mangan, beri kudegen, mangan mana. Setiap terminal mangan. Kenapa nanti ada dunia. Padahal dia nagih saya sampai kena ruan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan apa coba? Nah makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya orang mungkin piye nambahi riba sini wong fikih itu terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad ngekei bebunga ngongko ora apa-apa. Lah akhirnya diakali agar ngeluwai jere ngekek ya kok berbunga dari sebuah kono lah macam-macam. Tapi yang jelas yang gak gelem riba itu orang medit. Masalah yang bila orang medit kan ya dosa. Medit ya dosa riba. Dosa. Kalau nanti dibantah bagi ayah nanti itu malah riba. Lalu saya itu agak riba model mono. Itu malah reso nyawa utang. Misalnya kalau agak cili diutang 5 rupiah. Kok nyawa tetap 5 rupiah. Boleh pecahannya 5 rupiah itu reso. Gelem ra gelem kan nyaur 100 rupiah kowe nak ono berarti riba piro 65 rupiah. Paham ya? 100 rupiah wis ra payu disaur 500 rupiah berarti riba 400 65. Sebenarnya ulama-ulama teng Al-Azhar itu khilaf. Nak nyawur utang 10-an tahun itu biar caranya, kan ngekur semar. Itu disebut wa intu betum falakum ruhusu amwalikum latat dimuna wala tuzah. Kowe tahun 70 diutang rugen 500.000, di saya harus didolok pedet. Kalau saya ilang ke cilin, ngambil orang tanggani sunat itu didolok pedet pada ini, cek rukun. Didolok pedet, payo tolong 100.000, digo sunatnya ponahan ini. 10 tahun kemudian sunatullah pas tukaran. Ya alhamdulillah tukaran. Karena tukaran ditagih. Wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 100.000 untuk titiknya. Mpedet bisa iki 7 juta. Ayo kena fatwa ayo utane 300.000, sahur 300.000, kacek 10 tahun untuk pedet atau untuk titik. Untuk titik. Ayo sanggup sengketa ngoten pun rumet. Lho bolak-balik disuani tiang sengketa ngoten. Nggih wong loro sowan. Lha Gus dise utangi pedhek, cara di anak putu wis pira dijal pedhek iki Gus. Ah, padha dawuh. Jare sing utang, yo nak urip, nak mati. Sepet. Yo nak urip, nak mati. Ya tak omong, ya aku gelem mutusno syaratnya kudu langsung rito, nak ora ora rusak. Ya kan posisi siap itu ada mutus saja nih kan. Itu kalau pedet menek kapok tetap itu juta. Di kurs emas ragil lebih itu kalau pedet menek. Tapi sing utang itu peratrimo, sing utang itu peratrimo, ini itu peratrimo. Buka tak rumah hati tetap diputuh kurs. Dia bakas putuh kan. Pedet itu selingkuh macam-macam malah ada tuh anak. Pedet pintar itu cepat dong, udah selingkuh. Wah, turunannya kira-kiran. Tapi tak omongnya rasa bayang no ada. Pedet itu nak kawin, orang yang gue hati, jadi hasil zino itu. Kok bakas anak, anak-anak juga. Faham gitu, terus macam-macam. Jadi singgarani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Yudhawi pangeran wong nak riba iku tobat wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin dan astobat wa in kuntum falakum ru'su amalikum la astobat kuwi entuk rasul mala rasul mala bedarane yo dikrus emas wong saiki ora ana krus liyane napa tapi sing kertas ta coba paling dhuwur coba paling napa saiki wong ngerti apa iki ya yo tak krus emas lungguh ra dikrus sapi ru yo ra fet. Sapi itu ya kardio ya lumayan tapi ya rumah saku apa ya kurus sapi lah di bank rupiah di bank apa angka Mbak Kulo namanya Ki Sidik di bapak jenis Ki Abdul Rahman Buyut Kulo di kurian kaji itu entah 16 sapi sapi gue di sak kajian ya nanti ngajak no misalnya di muri ya entah 16 sapi istilahnya nak dihutang sak kajian 16 sapi nak sapi sitok orang pro yutop yang 16 yuk. Saya hitung loh, pinter 2 kali 16 32 berarti 320 juta. Bola wale zaman saya ke kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta mau 320 mau bisa utangnya sak jari warisnya sing utangi ya 320 jari sing utangi ya sak kaji lah jadi kadang malah melorot tak sapi ku melorot paham ya. Cara gue jadi ulama jadi hakim mutus no sendiri. Lah enak era tahu lama ini kira tahu mikir. Tapi nak orang hukum itu kecangkeman. Hukum kok ngono gue rari bela. Era tahu mikir kok kecangkeman. Enggak sih mikir lebih jauh era kecangkeman. Jadi nak melorot kemilan ini. Misalnya utang sangka jinan zaman itu kemilan fatwa 320 juta untuk 16 sobok sapi. Apa milih fatwa digendeni kaji saiki 40 yuto sampe. Wong utangi nggo istilah sak kaji nang ora jumlahe sapi. Ora iso ta sampe? Ya, wong utangi sak kaji nang ora sapi. Ya mlane ulama itu ben kuswarga iku awal, perkarane iku ora melok badi melok ngukumi. Nak salah disalahno wong akeh, pangeran mah ngalah. Lainnya jembat itu tengene hadis afadil ulama, fadil ulama itu. Walim buswargo dibarawe pengeran. Aibal awliya adhulul jannah, walim buswargo. Wang sing jihad mati syahid buswargo. Kecuali ulama. Pas ulama itu berdewe pengeran, kif. Dulu tengene kitab-kitab ini. Hei ulama, kamu tidak boleh buswargo. Kif itu kan mandek. Inna manzilatakum, posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman sih. kamu itu seperti nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga gak repot balik malah repot gue lagi rukin pojok dari gue gak roda lade malah perkara kan jadi sama rasa arep-arep kemungkinan gue tetap oportunis tapi gue tenang ya Vin gue pengiran sama yang lebu banyak kok nyapa hati sih ya gelem-gelem sih kan ya nyapa hati dipaksa Besok pun boleh. Jangan ya jadi ulama. Neng dunia itu nanggung umat nanti tentang swargo nih. Besok pun boleh. Mau bidol-bidol juga boleh. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hati syafaat. Piye wae Allah tetap pangeran yang akhir. Lalu kulo nu rasa senang dalam hal ini kulo rasa senang dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish. Amalnya tidak bisa dikirim. Sama nih contohnya gue Wahabi, tak Muhammadiyah, tak PKS, atau FDI, tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kadis wingi, kalau ngomong kunut, kalau ini ulama, Roy kulon, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah, tidak kunut. Hisab sama ruyah, tahu saya Imam Syafi'i percaya hisab, yang lainnya percaya. Jadi ulama itu jangan didorong ngamati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah, 200 Nabawi. Senengane kok merovokasi uang, paham? Senengane kok merovokasi uang, kok komentari zaman nopo, san, pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan uang naik mati ku finish. Misalnya Ruhin is mati, yo finish ngamali wis ra iso dikirimi ngamal, yo ra iso dikirimi ganjaran. Mereka pun nopo, sehingga mereka menolak syafaat, menolak nopo. Ora iso kanjeng Nabi nyafaati. Wong wis final kok disyafaat. Sing suwar neraka to neraka, sing suwar ku suwar. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur di akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal ini sudah di akhirat kok dapat bonus amal alasannya apa? Pangeran kok warai, pangeran ya palu napa? Mayas. Nah jenenge pangeran tetap pangeran ning akhirat ya pangeran jadi ahli sunah lho pangeran kok mbok akhirat. Apa akhirat itu tunduk pangeran apa? Pangeran sing tunduk akhirat. Terus sampai kok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'aluna rahmah. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten iki sing hadis sahih Quran. Wong lebih suwargo ya udah bedak-bedak. Aja bayang nabi sing suwargo kowe-kowe kan udah bedak-bedak. Ngawur tenan. Saking ngawure ora roh kebutuhane. Jadi bareng lebih suwargo blen langsung ngeloni widadari sing kowe. Bar iku makan-makan. Pangeran sing di suwargo ora diusir barno ae kowe terus makan-makan minum-minum wis sedobo kan keras babene suwargo untuk bojo widadari akeh. Wes serong soleh ning dunya di bojo kadang rayu utawa ayu cerewet. Mulane diganjar. Diganjar. Menyang problem wong soleh kan arah bojone elek. Yu ayu napa? Cerewet. Nak kono abento apa? Kemilah di. Milah di. Ora milah di. Apa milah yu ayu yo nriman yo pinter mah mek kowe. Faham ya? Tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lali. Sange lali ne tak ingin dadi pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kulo aja apal hadis e wa ma lana lana ardo ya rabbana. Bagaimana kita ada puas kita sudah punya apa saja? Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Seri pangeran. Lho kowe ora butuh ridha iku piye? Iso wae ketak usir saka swarga. Wah panik mungkin wakku bagaimana kita mau melukur aku lalu gak soan sing duwe langsung lalu ini jimber di suaraku soan wah parah Tapi ora apa-apa, wae maklumi wong bingung dadi wis bingung wis warpe. Akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abada. Saiki tak umumno ning kowe, kowe ku tak rindo, nilan aku ora bakal gedeng kowe selawase. Lagi ahli swarga sujud, ya Allah saya enggak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendu. Tapi gek mau ora ro tetep men kelon wae, Pak. Iku nunjukno nek pangeran tetep pangeran. Ya nak pangeran tetap pangeran masih usuk beneng akhirat Allah tetap ya fa'aluma ya faham ya maksudnya mergo pangerannya itu tak marahi sampean semua sampean ngadil kula selagi ini rong alim kados kula kudu ngadil sih engko gak apa-apa nek salim beda ra kok sampean nek ana wong Jawa kadang ra ilmiah bae kula wong Jawa lah tapi kok gak jenis sing ra ilmiah nak cara usul fikih tak warai ilmu ne ulama. Halil khitab, halil mutakalim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakalim itu masuk khitab apa amla? Wal asoh lah, tidak. Nggih. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Lho sebagian wong ngongkon kok pancen kudu ra nglakoni. Nak cara usul fikih sampean aja anut kula kok nek ora ngalih. Misale kula ngongkon rukin ngene, "Khin. Kono lho moro maliyo guru, aku tuh kono bakso." Aku ngongkon kan? Khin, aku tuh kono bakso di Malioboro. Kulo jadi apa? Amir, utawa mutakalim. Terus Ruhin mau Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena kitab. Ora iso Ruhin. Ngongkon-ngongkon nang nglakoni dhewe. Ya ora iso ngongkon nang nglakoni dhewe. Misalnya udah santri Ruhin, Khin, sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon orang ngelakon itu nah aku sih ngedut sini orang ngongkon lah nak ngongcur orang ngongkon kok raiso ngelakon lah sesuai nak gini mus gue sudah apa lebih aku ya sudah kau pilih ya kacau kabe tuh. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni paham gak? Tapi jadi rulu ya gak artinya ada beberapa masalah sing pancen Nabi ilmu takalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mus kau solat, ya solat yang bah. Ya tak, oh no, pengira aja bukan solat, blokok. Paham ya? Kaji Nabi ngedikan cung, umatku kabeh, sallu aliyah, kau mau selawat dengan aku, jadi kan dia apa, mau selawat. Cuk kacau, blokok, blokok. Lewong Jawa seneng ane nak ada perintah, aku kudu nyontoni, ya ada sehingga kena tiga contoh. Nak pengiran perintah, terus kau nyontoni. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran perintah kowe kon ngamal ning donya, perkarane kok ning donya iku kowe nek ning akhirat ra iso ngamal, ya bener jeneng akhirat ra iso ngamal. Kowe iku salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lah Mu'tazilah nek gobloke ngono ya ora ora wae ning akhirat ra iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh duit. Kabeh salat golek masjid kangelan wudhu ning dinen neraka. Paham. Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu kita, mergo pangeran mutakalim, mona ora kenek. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran pangeran yo kenek, berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ra iso amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan berhubung wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ora kenek. Kita. Paham ya? Lu faham tuh orang tuh tenar itu, faham gak dong? Tadi bisa ada rusia, ya, bisa ada kongres bocor deh. Gue kayak maca aku buta, gue maca dia. Kon maca bio skripsi gue. Umat malah nih uang kudu ngaji usul peke, paham ya? Tadi opo mutakalim dalilun fil kitab amla wasoka yola anak mutakalim berapa bu? Bu kitab yo repot. Wong lawan sering diamuk mbek anak kula. Anak sekolah loro e ra dadi bapak nyuruh sekolah gak berat sekolah. Perkarane muangkel gak katrek nang turu bedolanan ke sekolah. Mangkel dadi cilik orang tua seneng bekal nang sekolah apa? Sekolah lan dadi kerja kitab rukin kok ana anake cung sekolah PAUD. Terus rukin nang sekolah PAUD. Yo gedak gurune. Ngono kok ora goblok goblok paham nggih. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso. Lakoni yo delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham nggih? Paham? Lah Mu'tazilah ora roh ngono iki ora roh. Mbok wis ora roh. Ya kuwon, wis ora roh iki kumpul iki. Awalnya dari saya Zabidi sekarang ya, nak ono hadis syafaat, ono hadis Allah neng akhirat wujud koyok koyok duwe aturan, iku normal. Mergo Allah ora tahu kena hitam, kok malah Allah diatur be konstitusi, adi ART ya, mau KUHP, mau uang nasi mati orang tobat ujungnya ini lo, pangeran orang isok ujungnya ini, pangeran tapi apa lumayan, sama lah ahli sunnah nak apa, mayamut walam yatub bimdampihi, fa amruhu mufawadun pirobihi. Ahli sunnah selama lo jadi pangeran tenang, orang mati kok orang tobat, hukumnya piye, mufawadun pirobihi, apa urusan pangeran. Jadi orang modal ahli sunnah, orang ketakoi orang roh, buat cari sing duit. Dan misalnya orang mati ngombe oplosan, cara ahli sunnah nyolati, tapi mati dia oplosan, kes oplosan semari mati, semari pun rokok ya orang roh, soalnya dia Allah disepuro. Mereka lebih api timbang ramati mati misalnya. Karena uang mabuk ramati mati ngeyel ngeyel uang nih dalam tuh. Akhirnya orang kecelakaan aja. Mereka mabuk ramati mati mati. Soalnya yang mati lebih gampang disuruh. Mereka jelas kan mengakhiri kejahatannya. Jadi sing roh sopo. Jadi balik sing roh sopo. Mau ikhlas sunnah paling enak. Mayamut walam yatum indah biyo fa'amruhu mufawadun niro. Iya sembuh urusan pangeran. Nah, urusan tanah selatir. Pamiling-iling ya. Jadi cara usul fikih mutakallim ora dakhilun tahtal. Lah mosok misal aku ngadani Mustofa, Mus. Santri iki kandani kene terus belajar, terus sregep. Ya mesti wae kiai ini wis oma-oma yo mendino metu tamu ngendong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak, ya dhewe saiki ora tau sinau. Men gunjaan mbok nyai ning pasar. Yo edan kabeh blok goblok. Nah edan ojo nemen-nemen. Yo la iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok go ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kena ngamal. Mergo kowe nek mati ra iso. Terus Allah diatur nek nang akhirat ojo ngeke syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh bar. Mohon saya ingin percaya di sini apa Mu'tazilah? Lagi kan, lagi percaya atau mesti? Ini rata tak didik jadi ISIS Mustafa. Kemudian ini ekstrim sebenarnya. Cuma orang kuagang jadi setidaknya yang tadi. Paham ya, jadi khitab, dia mutakalin, gue rapa lu melbu. Nah misalnya sampai tak kongkon kin, aku tuh kono sate. Yo sedih nih, tak kongkon. Muta kali ini orang usah kena ini, wah. Tapi nak cara Jawa itu oras. Pokoknya nak wong ngongkon putih so. Nah kau ni, yo masalah-masalah sing orang ngono, tidak semuanya begitu. Tapi itu pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Mulanya sampai kudu yakin, neng akhirat, teh pangeran tetap pangeran, tetap ya falu nopo. Masya. Mulanya masyur yo nopo, telepon keluarga. Gak tau dosa belas, terus dosa warga, pengiran takok. Berus babi talibu dosa warga. Ngertes kestikulah buatan nanti maksiat. Buatan nanti, buatan ibadah beti dengan. Orang yang dosa warga kerana rahmatku, buatan kesti kerana ngamal kula. Ini ratri mau ngamal di ratri itu. Dasar abid bintu, ya mau ngaji ibadah dan ngebintu atau ngaji. Terus pengiran, ya orang kerana fadalku, buatan kesti kerana ngamal kula. Tenang kerana ngamal lagi, ya wes kini warga, walang puluh tahun. Protes ya, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 tahun. Jarene krana ngamalem, ngamalemmu mung 80 tahun, umur 80 tahun. Nek swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 tahun berarti kowe ngamal kan 80 tahun. Ya 80 tahun. Jarene swarga selawase Gus. Lho sing selawase rahmatku nek amalem ora cukup. Nangis nih, buatan Gus tinggi, mau menunggu suaraku karena rahmatnya jenak. Gak aku kecewa, rokok. Dari pengiraan aku kecewa, bar. Karena kena jadi wong alim, sing Quran ke sekolah, pulang buatan burun, kusuk rugi. Nah, suaraku karena fadil, gak kusuk bar. Karena kakak wong kusuk lagi, gak kusuk. Nah, suaraku gak karena kusuk, karena fadil, rugi no kusuk teman-teman. Malah kesel, tok. Nah, misalnya khusus omongan Bung Mustofa hati-hati terukur ketemu Mustofa assalamualaikum sebuti Kang Mustofa sehat-sehat banget ngetar waktu akhirnya saya urek kelar kaji ayo sehat. sehat. Nah setruk kaya orang haji tapi kok repot kok kata kono sehat tau orang. Repot dong suarga kodolin apa? Apa? Kena yakin suarga krono ngamal urip pemolong-molong tau ya suarga nih. Senak sini neroko sanakal-nakali uang kan ya molong-molong tau. Berarti nerakannya ya kudu. Wah ya kerusakan apa kan. Lani taruh ahli sunnah, abu suarga ibadulah Allah melibun rokok aja di Allah krono boyo raro, pokok istilahnya ngono, pokoknya ngono fa'iyu sib fa'i mahdin fadli wa'iyu adid fa'i mahdin ajen di iso ya itu kode raro lho raro aku gak, mungkin manusia ngomong saro malah bintu menang, kadang itu kusok dan terus biar kusus disini ya raro, kok raro biar lho manusia raro aku biasa, kok gue janggal pengurah pengeran, raro kok geger. Baguslah kita raro ngerimo manusia kok malah maksoro harus kita pikir sampai ketemu lho orang ketemu ya raro ngopong manusia yang wajib pinter pengeran blok-blok nah manusia orang ketemu ya raro ngopong setelah kalau mikir maksoro raro ngopong dihutang sebenarnya orang iso iso ya raro ngopong bukan dia raiso itu manusia kok kan apa? Iso senangnya kok dituntut makanya ya harus yang jelas lu manusia orang jelas ya biasa dan manusia tarpa ya rakyat sampai ya menarik lu orang jelas yang sendiri lu sadar apa nusia ilmu ini kalau aja yang ngerin bapak nurin ya melarat semua megiai lah dia melarat baik kalau lagi ya melarat suka sampai yang teman kedunya itu agar ibu duka perkara-perkara kesampean bapak itu lagi itu ibu ini aneh lewat ngaku rapi ngiran ke opo-opo pun kesampaian. Ayo normal lah itu kesampaian. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku. Teng Hasan, teng Fihai, saya jadi kita ajar. Jadi nak, kalau tiba protes bujuk kalau wais, aku itu aneh pak. Yang muda Tuhan gua suruh kesampaian. Jadi aku tim pembelaan kata. Yes. Anak-anak istalatnya tauhid kelas tinggi. Saya untung nopo lah maksudnya. Jadi ini prospek darah ulang prospek. Beda tiga ayat ngono, rasa maksa khusu, maksa ideal, maksa rawan, maksa raro itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasib kupi ini suatu kamu rawan, ya perlu rawan. Yang penting di suarga raro ya bang, ya. Penting di rawan dan di suarga. Kira perlu rawan, yang penting di suarga, malah kepengen rawan. Bang, ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pangeran ciri utamanya mau cetas dia mau cetah mes pokoknya urip senang pangeran lu serasa mikir popo benar mati kusnu khotimah tentunya kok mikir sombeng jadi gue sholat sholat gue seneng happy paling gak gue enak happy tak kok pangeran itu pantas karena kayak merengut tidak rido ya mampir bumi ku gue rido ya kawangan gue rizki ku kok merengat merengut lalu gue pilih seneng alasan gue tunggal gue gak nanti tak kok ini ya gue jadi gue sering gue mateni hati tumitul kulub iya nak keseringan aku ragu ya nak saling seneng gue pengiran nah, aku nak ragu yang merengut terus itu raito aku jawab tak koi pengiran merengat-merengut sangat naik kelas tak gawe di sumber ini ditakok ibu waduh bisa repot ya repot banget tuh ratri mau repot-repot apa paling gak nak happy kan kita ribani biar apa wong zino itu ratri ancam kalau boleh pengiran wong koruptor itu ratri ancam biasa darah pengiran artinya paling ya di seksosi residen tapi nak wong rari dobe kodok koter malam yardobi kodoi walam yasbir ala balai fal jatuh proben jiwai wal yakhruz min tahti ardi wasama wong sing gak rido be aturanku kodok koter boleh pengiran liane aku ojo manggun langitku ojo manggun bumiku karena cerita terus kok Mustafa aku turi itu gue serasa kepengen popo ya seri itu paham punya aku turi itu apa gue ujung biaya itu turi itu mereka orang-orang dosa diancam pangeran zino, maling, korupsi mereka diancam ngono tapi tidak rari itu apa? Nah tentu ada indikasinya alamat rari itu gampang merengut meredak berdudut nah itu kan enak ini kayak pulau misalnya ngaji bejengkan buyan sampai lah kan enak terus barang pikir apa buyan jadi aku merengut sampai kan mikir kurang ngopo kan repot malah repot kan beda kiai mereka kan repot ada apa kok beliau begitu enak kan. Mengatakan sahabat-sahabat ngendikan kan aku lihat guru yang lucu, saya lucu yuk, ya ibu bener. Yuk cipuni minal kuro kulo tali kan bit khati nak boleh guru, seng boleh guru, seng seneng guru. Bit khati seneng guru. Tali kil wajib, seng wajib ceria. Ada kedai guru tukang mudat mudat ilmu sing tiga no. Wes mugo mugo wong ibu wes ikut terakhir. Ya perkara ni ngoten ni. Ilmu ku ya kayak pangeran. Doro kulo suka lomo ya dunia ni. Pangeran. Kau berdutat berdutat mudat mudat ku kayak itu sopo. Ya biasa, jadi bumi ini Allah, ilmu ini pengiran, pengiran itu semula. Serasa harap-harap, ada yang takdir, tahu rasa seneng, tahu rasa seneng, biar seneng, yang orang-orang biasa itu makhluk, tidak penting apa, wis harus sebelah kita dari pengiran, wis. Tapi yang benar umat Nabi, juga ada umarham umat Allah, Muhammad, umat asli umat Muhammad, umat Jawa, dan umat Allah, Muhammad. Nah cara istilah rotib hatta nama aslah Allah umural muslimin, sorof Allah syarul mu'min. Aslah Allah umur Allah muslimin moga Allah sudah dari kafir urusan Islam. Sorof Allah syarul mu'min. Semoga Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Ya semua teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kalau aturakan. Jadi sing diarani wong alim atau wong sholeh itu wong sing nganggep dunia itu tetap kayak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah keihak jadi pangeran ya fa'alu nopo mayat. Jadi itu dicontohi kanthi Nabi kepengen banget Abu Thalib itu kapan beriman. Tapi Allah ngersakno. Kanthi Nabi maksudnya wasi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah. Malah maksih untuk hidayah. Jadi itu kanthi Nabi digawe ngoten kuwi ngiling-ngilingan nek Allah tetap ya fa'alu. Ya wis wong panjenengan pengen. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenan kok donga ngobos kudu seneng. Ojo malam aku donga kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean imam istisqa kok terserah ana udan. Terus wong protes piye to jidungane kok ngobos. Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho dhe pangeran seneng ora iso tak dikte. Kudune kok. Lha kan kula ana salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah napa itu kok terus udan kan malah kesane pangeran sok bodhe Deborah ya. Mun Gusti ra tau udan lah ngene ora. Ya Gus lah biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jeneng hak pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran nak ra iso didikte ra iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya Pak Lur apa? Mayas. Gak ada nama istisqo, gak ada ini panas banter, tapi istisqo istisqo wae. Tapi kayak jadi dia udah siap siap raudan, jadi gak nyesal, jadi tenang aja. Gak harus protes, iya orang udah udan. Yang ini kalau narap pengiran ke udan, ya rasa sampean, ini semua wae siap. Gak gunanya apa ya istisqo? Ya gunanya jaluk, ben kita kawu loh, jadi jaluk, apa kan? Lapa jaluk sopo. Nah pengiran kok gak nuruti, aku tak pengiran kok gak jadi aku ya mesti tak kayak biasa. Hubungan ke pengiran itu yang alam nasirah takkan apa? Terus yang akhirnya itu jembar, damai. Selain dari kita makmatan mata akoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Nah gue jaluk kok dituruti pengiran pemeran kepengen nunjuk non adat itu apian. Tapi nak gue jaluk pengiran anu nuruti asyadaka kohroh pengiran nunjuk non adat itu kohar jabar gak sih raiso dipoksa, raiso diatur, gak iso dirayu. Berarti fakikun lin wa mut'arifun ilaika dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas dan nuruti memperkenalkan datnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho ke di pengeran namanya nuruti karpem ya repot. Sawangannya kan murahan kan namanya dituruti. Lho iya kan. Dunia itu mau pengeran nuruti karpem wong malah rusak. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fih. Ayo kabeh wong ben dadi presiden, masa negara sita presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Amber wong jalu, mesti kula di bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh gak ono elek ayu kabeh. Ore, nah dituruti kabeh ore. Dadi umpama kebenaran ku anut selerane wong malah dunyo dadi nopo? Paham gitu, dan sama aku juga ngerti ngomong-ngomong itu. Jadi pangeran itu, lah keliru ini Mu'tazilah aku nganggep pangeran yang akhirat itu kayak pangeran yang dunia. Nanti ada aturan misalnya sholat ini rasa perkara ini yang kok ya rasa. Nah ada orang yang mati, orang yang amal, orang yang ganjaran yang wis mati. Padahal buat yang ada hati-hati syafat kan jelas kata sekolah ini ngaji ada orang yang ngutangnya akeh matur dengan arepe pangeran Gusti niki utange kata ra iso nyaur. Ya wis. Dewe pangeran pengadilanku. Wingan kula omongi jugem nak ngutangi wong saleh dongan ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang saleh lho. Sekali iso nyaur bak sampean. Saleh syaratnya kita bolak-balik saleh. Kowe wong saleh kuwi kasih pangeran, wong saleh diutang ra iso nyaur. Bareng sowan pangeran bedain mbek Madin. Gusti niki beto harta kula. Gak iso nyaur. Ya wis api epek kuwi. Bareng api e dipek, gak cukup. Akhirnya eleke sing ngutangi dikek. Ya to kena tengene akhirat nak tuntutan dolim kan api e kon ngekekno. Misale kula nyalahi Rufin, api kula dikekno Rufin. Nah ora cukup elek Rufin dikekno kula. Wis. Bareng ngono pangeran kan suwa yang ambek sing utang ra iso nyaur iki. Wong saleh. Terus sing ngutangi dakin niku kita kok ibu pangeran dijak mlaku-mlaku ning swarga. Bareng ro swarga mewah sampai ngendikan di ayi nabiyin hadza li ayi siddiqin hadza. Niku swarga kangge sinten ya Allah? Kangge nabi sinten? Ora ora kangge nabi, di mana atau sama. Kangge sing kelar bayar, sinten Gusti sing kuat? Kowe ya kuat. Napa Gusti? Kutange barno bebas halal no. Hak agamine halal. Ngomong ke swarga kan. Memang pasti bebas untuk mau bersuara kau, lo bersuara kau kan? Mereka pengirang semua yang ambil wali yang reso nyawu. Yura rosbab, yuk usung nanti reso nyawu, yura rosbab. Ngono kok tak kok no. Itu kan yang kita urat loh, itu kan malah dibalik dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita urat loh, Kanjeng Nabi itu nganti kabundut, itu diutang orang Yahudi. Tiga dia ini baju kajeng, ini sepuluh orang. Kanjeng Nabi sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go ngiling-ngilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ra diutang blas. Nak syaraté wong saleh ra diutang blas sak donya ora wong saleh paham. Wis ono surano kita hikmah piye ora ono. Tapi ojo kok terus HP diutang karo Kanjeng Nabi. Malah ajaran apa meneh. Wis pokoke ku fakta, wis ngono iku. Mulane masyhur kan Nabi ngendikan makun tu ansa walakin unasa li asunna di ora bakal lali. Tapi kadang-kadang diparingi lali ben pangeran ben dadi napa sun. Masyhur kan Nabi nate salat dhuwur iku ale roka. Dhuwur napa asar, tapi riwayat sing katanu dhuwur wonten sing darane asar. Nabi salat dhuwur napa ale roka. Dan sahabat sing bedik-bedik kaya roh kaya roken-roken iku seneng. Ya. Wah ini nasa mansur biasa. Berarti sesuk sholat dhuhur wis ora roka. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Sewenang deh, cocok ya, sewenang aja. Berarti sesuk sholat dhuhur mau. Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan meneng kan. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kaya rukun ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dulyatin. Dulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi iki? Sakarep aku sirati salat amnasita ya Rasulullah niki salat pancen dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali? Nabi pun kundur mundhok pintu gerbang masjid mundhok pintu masjid. Nabi bali. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam qasir walam ansa aku ya ora ngasor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan waktu Nabi abe bali teng masjid terus Nabi akbal alal hadirin. Terus tanya, ahad pun makaulahu Dulyatin, apa betul yang dikatakan Dulyatin bahwa tadi secara sholat duhur dua rakaat? Betul ya Rasulullah, memang anda tadi sholat duhur hanya dua rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir, ditambahi dua rakaat, ya terus salah. Ya rasa petakon, hukumnya omong-omongan ini sholat duhur. Rasa petakon, kok malah ke dinti. Sampai ngono, rasa petakon pokoknya ngono. Jadi kan jadi Nabi Umar untuk ansa walakin unasa liasin. Ya wis ngono. Ya tapi api ya tahu ngalami ngono. Sampe ora Nabi kok sholat lagi mikir apa wae ya ora malah kepadak no kowe wae. Jadi Nabi kudu tahu lali ben dadi sunnah. Lane ma kuntu ansa walakin unasa liasin. Mulane Quran ora Quran, wong lali ku ora oleh. Tapi kadang wong hafid pun lali. Ngiling-ngilingan nak manusa. Mulane sanuk kere ukabalatan. Sae jan istisna illa masyaallah. Untuk kowe protes hafid kok lali. Selanya lah kadang lali. Lah kowe malah apa? Yo kabeh macam manusa sanuk kere ukabalatan. Sae ku illa masyaallah. Yo ono masyaallah. Wong manusa ngiling-ngilingan. Tapi aja lali terus. jadi ini ora apal lali terus kok gue kan koyo ngono kedo ora tau lali menjer ora tau apal repot. Paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamate wong saya meneh walladzina yabitu nadi rabbihim sujadau wa qiyama. Terus tiang niku mbok senajan to sak urip bisa nate salat tahajud. Piye wae sifate wong apik termasuk nate napa tahajud. Yo ora kudu terus pokoke tau pisan gitu. Malah kula ora seneng nek sampean tahajud terus. Mergo tahajude sampean kakean permohonan. Sampean nak tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa aku tahajud terus kok utangku tetap akeh. Karena aku ra cocok sama ibadah terus aku ra cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, Pak. Ayo jajan kita tahajud kuwi. Terus duit ra duwe tetep larat. Rumah saku yo wis regep. Tahajud kok utang tetep akeh. Urip yo ngene-ngene wae. Baru wonten tiyang nang nek kula kuwi lapik tahajud ora gak. Sampai kakean proposal kakean nyesal. Nah, ikhlas ben tahajud, nah urung ora usah. Jadi akhirnya nggak mungkin terus kalau nggak sini jangka ngunduh kampun tahajud pun tak boleh kalau terus saya nggak tenang. Uang cek transaksional ini bisa biar usah tahajud. Kadang-kadang lah pendarai so turun ini sujud di bang anggur tahajud. Mereka malah pangeran seneng dadakan ibadah ini nopo mendadak tahajud. Ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes. Ayo, coba biasa tahajud suwi-suwi. Pak biasa protes. Mas aku tahajud terus kok. Kok tetap ngene. Apa hubungane tahajud dengan ekonomi? Lah Cina sesoro surat tau tahajud. Usuge ra karuan to. Ada sesoro surat tau. Cina-cina tau duha to ora. Budayane ada. Lanek Gus Mas'ud nak ana wong bendina duha diwarani duwamu. Duha salat ping pindho tu bendito. Tapi ana jaduk kula dosa. Tapi kula duwe kitab e Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ana wong duha bendina duwamu diwarani temen. Duwamu. Ayo duha nang asih. Larian yang uang janggal kena opo duha istiqomah ora oleh. Jubli alasan yang udah uang nak orang level le. KB ibadah dikonversi, apa dikompensasi? No, jadi materi. Akhirnya selesai ngomong mes duka terus kok rezeki gini gini ay. Singkiru hati saya taku. Nah dibangun tu satu arah ke arah. Tapi rasa pro. Mau nangat dulu, belum sengaja kata. Mau coba lo kata. Nih sing cerita ni ku malas Abdul Qadir Jilani tu, buat tembok. Syabdu Qadir di kitab sini Al-Huliyah sama yang telah ini kitab Duhha itu cerita Ibnu Mas'ud itu ngelarang orang yang sering Duhha padahal Syabdu Qadir Sultan Al-Awliya beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu padahal dia nama muridnya resti rumah itu wah mau tapi kalau dia murid pula ya tiba-tiba no. Ya kan jadi waktu ulama itu kata si ngaji pulau ini ada orang orang usul-usul padahal ustahajud itu wiridan. Ambil Abu Yazid Al-Bustami dikaitkan Abdul Kedele kan nyugi teng nopo ndak teng sira kon laku ning pasar terus muridnya muni subhanallah dimaki-maki Abu Yazid Al-Bustami fa wallah ma sabtah Allah walakin sabtah nafsah kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas lakoni mantul beras ning ngopo pasar gaya mai muni subhanallah tapi kena nyucek nawa mungkin yo iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul jajal wong sing biasa wiridan terus sing aku nak gak numpak mobil ora pantes narik bapak itu sing kok wiridan iku Allah sing sugih iku pangeran ke mana ke pantes ae apa wong soleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang ora pantes melarat lho sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran ke melarat yo biasa ae kok aneh-aneh. Dan ini kudu leren sama wiridane, kan tetap biasa wae wae. Nah, utak yang cek ngono itu kudu lari. Lihat sampean wiridan menipis, ya goni de dat sing suke. Ya sing suke Allah tak kue. Allah kan? Tadi kok kayak melarat atau jangga? Aku wiridan suwi kok tetap melarat. Tapi yang cek wajib suke, kok Allah kayak melarat yang biasa kok. Lah itu mungkin sirine Nabi kadang diutang. Nung Nabi menungso diutang itu biasa tuh, gak masalah kok. Susah ya kok, tapi utangnya juga kue kakeyan kan. Nabi yang mau sidik, gue ngiling-ngilingan. paham beda kita itu salah kaprah. Sing dipuji Allah ya woni ya mukni ya lati. Terus kita itu koyo-koyo ora pantas ngalami itu semua itu keliru. Berarti kira orang tunduk ke pangeran orang sejatau wajah. Dan surat afaman wa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi nafsu syuraka. Ini kucing ayat sebegala ini tentang wong tahajud. Amman wa qanitun ana allaili sajitau wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Kena iswani tahajud tenang, itu yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirah. Jadi istighfar, jaluk selamat ning akhirah. Wong zaman akhirah orang tahajud bersama. Wah, itu gerakan anti kemiskinan mesti arah. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah, artinya berharap dilipat. Semboyo dia juga gedeng dosa ge gedeng. Tapi wis setuju pintu gak jamin pintu. Lah jamin pintu guys. Wis karo ana ayate aman dua kawan itu ana alaihi sajida wa qaima yahdarul akhirah. Lagi wae arju rahmata. Dina wanita hajud mergo yahdarul mergo wedi akhirah. Lah iki mlane ayat iki wong tahajud lho ngene iki. Rabbana shrif anna adzab jahannam, Gusti hindarkan saya dari siksa neraka. Tapi tahajud yang saiki hindarkan kami dari kemis. Oh itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng disuwepen. Aku yang gue nih, aku yang maksud, aku ibu apa tuh? Cek nganggur ya, mau pun tertip nong. Tapi sampai nasi ada tuh, justru sampai nasi tuh loh. Tapi orang ada tuh pintu, bang, biasa. Biasa. Ya, pokoknya sholat tuh yang maktub bes, mau limo ibu, duha ya mau tahu. Ya tahu sesuai kadar masing-masing. Tahajud ya mau. Ini gue tenang, ini gue tentang kitab gunjah sampai budaya. Jadi Abdul bin Mas'ud marani tiang niku terus latin nas ala malam ya cipihi Rasulullah kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sing radibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lah iya misalnya zaman niku kok wong duha kabeh seragam ora ono sing protes, wong tahajud kabeh seragam ora ono sing protes. Akhirnya sak dunia yo tahajud kabeh, duha kabeh, tobia kabeh. Aku yakin wong kafir sing amal masuk Islam mikir ya. Waduh, salat yo sak ora iki. Lho iya, sampeyan aja bayangno dadi wong Islam to, bayangno wong kafir ta bayangno dadi wong fasik. Umpama dhisik ana Abdul bin Mas'ud ana Ibnu Abbas, anaknya Mustafa. Berarti duha yo tahajud yo qobliyah yo badi. Wong kafir delok pe masuk Islam, duh salate opo wae kuwi. Apa darani rawat?